Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala, di kesempatan yang mulia ini kita akan memulai pelajaran kitab Fiqhul Asma'il Husna, fikih nama-nama Allah yang maha indah, dan juga sudah mencakup pembahasan tentang sifat-sifat Allah yang maha mulia. Dan pembahasan ini terkait erat dengan kewajiban kita yang terbesar, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam al-asma wa sifat, di dalam nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Dan ahlu sunnah wal jamaah adalah golongan yang paling besar perhatiannya dan paling bersemangat di dalam mempelajari tauhid secara umum dan tauhidul asma' wa sifat secara khusus. Dan juga tentunya sudah kita pahami, ahlus sunnah wal jamaah adalah satu golongan yang selamat. Dan tidak sedikit golongan-golongan yang menyimpang, penyimpangan mereka di dalam al-asma' wa sifat, kesesatan mereka di dalam al-asma' wa sifat. Oleh karena itu, perlu kita pelajari dengan baik bagaimana beriman kepada al-asma' wa sifat. Dan lebih daripada itu, bagaimana kita memahami secara lebih detail nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia, dan agar memberikan pengaruh terhadap keimanan dan amalan kita sehari-hari. Inilah pentingnya mempelajari buku ini, agar kita lebih memahami secara lebih detail nama-nama dan sifat-sifat Allah, untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah dan memberikan pengaruh terhadap amalan-amalan ibadah yang kita lakukan kepada Allah setiap hari. Demikian pula memberikan pengaruh pada akhlak kita terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, seperti yang saya katakan tadi, seharusnya ahlus sunnah wal jamaah yang lebih bersemangat dalam mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena banyak orang mempelajari bab ini bagi mereka tidak menarik. Padahal subhanallah, inilah ilmu yang paling penting, sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah ta'ala. Namun bagi sebagian orang, bahkan bagi banyak orang, ini adalah ilmu yang tidak menarik. Makanya Terbukti kalau adakan pengajian judulnya mempelajari tauhid, apalagi mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, ternyata yang menghadiri kajian dengan judul romantika percintaan itu jauh lebih banyak. Itu jauh lebih banyak. Iya. Begitu pula di dalam penerbitan buku, ada kawan di bagian penerbitan mengatakan buku tentang hubungan percintaan, rumah tangga. Begitu pula buku yang berbicara tentang kontroversi atau hal-hal yang diperdebatkan, itu yang lebih laris. Seharusnya yang lebih laris adalah buku tauhid. Dan kajian-kajian yang lebih semarak adalah kajian tauhid. Seharusnya demikian. Karena ini adalah pondasinya ajaran Islam. Dan ajaran Islam yang paling penting bagi kita. Kenapa? Karena tauhid adalah ilmu yang berbicara tentang zat yang paling mulia, zat yang paling tinggi, yang paling agung. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah kenyataannya. Karena mereka belum paham betapa agungnya ilmu ini, sehingga kurang semangat mempelajari ilmu yang paling mulia ini, ilmu untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ilmu inilah kecintaan hamba kepada Allah semakin kokoh. Makanya di cetakan asli buku ini, di sampulnya, ya, jarang ada di sampulnya tulisan selain judul buku, kemudian nama penulis atau yang memberi mukaddimah, kemudian penerbit. Tapi di buku ini, di judul aslinya, ada nukilan ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, disebutkan oleh penulis. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa mengenal Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya dan mengenal perbuatan-perbuatannya, maka dia pasti akan mencintai Allah, tidak mungkin tidak. Inilah jemaah sekalian, jalan utama untuk menggapai kecintaan kita kepada Allah. Dan cinta kepada Allah adalah sebesar-besarnya pendorong bagi kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka agar kita mencintai Allah, para ulama menjelaskan ada dua yang perlu kita perhatikan, yang paling penting. Yang pertama, pengenalan terhadap Allah. Dari mana kita mengenal Allah? Dari dua ayat, ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Apa itu ayat syar'iyah? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatan-perbuatannya dan ketentuan-ketentuan syariatnya. Dengan itulah kita mengenal Allah. Kemudian ayat kauniyah, yaitu memperhatikan kehebatan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala di alam ini, keindahannya, keteraturannya, keagungannya, maka kita pun akan mengenal Allah, zat yang menciptakannya. Jadi ini yang pertama, melalui ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah yang paling agung itu adalah yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian cara yang kedua adalah mengenal, melihat dan merenungkan betapa banyaknya dan betapa besarnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, dan betapa baiknya Allah kepada kita. Karena kita mencintai sesuatu atau mencintai satu zat, kenapa? Karena kebaikannya kepada kita. Oleh karena itu, Allah yang paling pantas untuk dicintai, karena Allah yang paling baik kepada kita, dan sangat banyak nikmat yang Dia berikan kepada kita. Jadi, ini dua cara agar kecintaan kita kepada Allah semakin kokoh. Maka cara yang paling tinggi, yang paling penting adalah mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Bukan hanya cinta, amalan-amalan hati yang lain pun akan semakin kuat. Seperti rasa takut kepada Allah, mengharap rahmat-Nya, mengagungkan dan memuliakan-Nya, tunduk kepada-Nya, khusyuk dalam ibadah. Jemaah sekalian, kalau kita sholat, khusyuk dalam sholat itu adalah ruhnya sholat. Khusyuk dalam sholat adalah ruhnya sholat. Sholat tanpa kekhusyukan bagaikan badan tanpa ruh. Maka menggapai khusyuk, jalannya yang paling utama adalah mengenal Allah. Begitu pula keikhlasan. Keikhlasan adalah syarat diterimanya ibadah kita. Bagaimana kita bisa menggapai keikhlasan? Caranya juga dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rusaknya keikhlasan seseorang itu semuanya berasal dari lemahnya keimanan, dan lemahnya keimanan berasal dari kurangnya ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat imannya, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling cinta kepada-Nya, yang paling takut kepada-Nya, yang paling kuat pengharapan kepada-Nya, yang paling khusyuk dalam ibadah-Nya, yang paling ikhlas. Kenapa, jemaah sekalian? Karena beliau yang paling berilmu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Jadi ini ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling utama. Walaupun memang ketika kita mempelajarinya mungkin butuh keseriusan. Beda dengan kajian-kajian lepas, kajian-kajian bebas yang mungkin kita lebih banyak tertawa-tertawa, santai. Ya. Barangkali di situ menyebabkan orang kurang serius dan kurang tertarik. Padahal ini ilmu yang paling penting, namun membutuhkan keseriusan untuk mempelajarinya. Iya. Jemaah sekalian, istimewanya juga buku ini ditulis oleh salah seorang ulama besar di abad ini, putra seorang ulama besar di abad ini juga, yaitu Asy-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumallahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi. Beliau adalah salah seorang pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajar di Masjid Nabawi dan juga guru besar di Universitas Islam Madinah. Dan ayah beliau adalah ahli hadisnya kota Madinah. Bahkan ahli hadisnya abad ini, ahli hadisnya dunia saat ini, yaitu Asy-Syeikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, yang telah mengajarkan Kutubus Sittah, sudah selesai dan mulai lagi dari awal, dan sudah hampir selesai lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur beliau dan memberikan manfaat kepada umat Islam melalui ilmu beliau. Di Masjid Nabawi beliau mengajar setiap hari. Jadi ini diantara keistimewaan buku ini, ditulis oleh salah seorang ulama besar di abad ini, putra dari salah seorang ulama besar ahli hadis di abad ini. Dan juga buku ini diberi kata pengantar oleh salah seorang ulama besar juga, yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Dan beliau telah meneliti dan membaca buku ini, dan beliau memberikan rekomendasi kepada kaum muslimin untuk mempelajari buku ini. Ya. Dan betapa pentingnya buku ini, atau mempelajari tema ini, permasalahan ini, sehingga penulis rahimahullah di empat bab yang pertama, empat bab menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berilmu dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, keutamaan mempelajarinya, keutamaan memiliki ilmunya. Sampai dalam empat bab beliau jelaskan, yang insyaAllah ta'ala mudah-mudahan bisa kita ringkas pada kesempatan kali ini, empat bab tersebut. Jadi metode kita dalam mempelajari buku ini adalah insyaAllah meringkas. Karena buku ini cukup tebal, kita akan ringkas insyaAllah bagian-bagian yang paling penting untuk kita pahami. Dan Syekh Abdul Razak juga punya buku ringkasan buku ini. Jadi buku ini aslinya ada sekitar 336 halaman, di buku ringkasannya hanya 100 lebih. Ya, 113 halaman. Beliau sendiri yang meringkas. Ya. Jadi metode kita mempelajari buku ini, alhamdulillah juga sudah ada terjemahan, adalah meringkas insyaallah taala. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selesaikan 4 bab, dan 4 bab ini semuanya berhubungan, yaitu tentang keutamaan mempelajari nama-nama dan sifat Allah, urgensinya dan kedudukannya yang sangat tinggi yang Allah telah tetapkan di muka bumi ini. Baik. Kita masuk bagian yang pertama. Penulis hafizahullah ta'ala wara'ah menjelaskan kepada kita bahwasannya fikih al-asma'ul husna, pelajaran fikih untuk mengenal nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia adalah al-fiqhul akbar, fikih yang terbesar. Kalau kebanyakan orang mengetahui fikih itu berarti berbicara tentang tata cara ibadah. Mereka lupa ada fikih yang lebih penting daripada itu, yaitu fikih mengenal Allah. Karena fikih dalam agama itu tidak dibatasi pada permasalahan tata cara ibadah, namun mencakup seluruh ajaran Islam. Dan itulah makna fikih di dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumah, yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah jadikan dia memiliki fikih dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yufaqihu fid-din. Kalau Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah jadikan dia punya fikih terhadap agama. Maksudnya apa? Memahami agama. Itu artinya fikih. Jadi ini makna fikih yang tertera di dalam dalil-dalil syar'i. Kecuali kalau kita memang sedang berbicara disiplin ilmu fikih, maka tentunya fikih yang dimaksud di situ adalah tata cara ibadah. Ya. Oleh karena itu, ulama mengistilahkan fikih mengenal Allah, pemahaman tentang Allah itu adalah al-fiqhul akbar. Fikih yang terbesar. Fikih yang paling agung. Betapa tidak kita sedang mempelajari zat yang paling agung, yang maha agung, yang maha besar. Jadi ini ilmu yang paling penting. Maka jemaah sekalian, ilmu ini mempelajarinya termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Berarti semakin kita memahami ilmu ini, maka itu tanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita semakin besar. Jadi haruslah kita bersemangat di dalam mempelajari ilmu yang agung ini. Kemudian beliau jelaskan mengapa ilmu ini sangat penting, karena ilmu ini adalah pondasi agama. Sebab beriman kepada Allah, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya, itu adalah pondasi agama Islam. Yang di atasnya lah amalan-amalan kita dibangun. Jadi kalau diibaratkan keimanan kita, keislaman kita seperti sebuah rumah, maka pondasinya itulah keimanan kepada Allah, pengenalan terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya, dan amalan-amalan yang kita lakukan adalah bangunannya. Maka amalan-amalan kita menjadi kokoh, amalan-amalan kita menjadi baik, itu sangat bergantung pada pondasinya. Itu sangat bergantung kepada pondasinya. Dan di sini penulis rahimahullahu taala menukil ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa hadzal asas amrani." Pondasi keislaman kita itu ada dua perkara. Artinya inilah yang paling penting dalam keislaman kita. Dua perkara. Yang pertama, sihhatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Baiknya atau benarnya pengenalan kita kepada Allah, perintahnya atau urusannya, atau ketetapan takdir dan syariatnya, dan pengenalan kita terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Inilah yang pertama. Pondasi agama kita. Pondasi Islam kita. Yang amalan-amalan kita dibangun di atasnya. Kalau ini benar, maka amalan kita juga akan ikut menjadi benar. Kalau ini rusak, amalan kita juga rusak. Dan apabila ini benar, walaupun amalan kita sedikit, nilainya semakin besar di sisi Allah. Tetapi kalau ini rusak atau padanya ada kekurangan, walaupun amalan kita banyak, maka amalan kita pun berkurang nilainya. Iya. Sihatul ma'rifah billah wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama, benarnya pengenalan seseorang kepada Allah dan perbuatan Allah, menakdirkan baik takdir syariat maupun takdir kauni, ketetapan Allah di alam ini. Begitu pula nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Wasthani tajridul inqiyadillahu wali rasulihi duna ma siwahu. pemurnian ketundukan seseorang kepada Allah dan kepada Rasulnya, bukan kepada selainnya. Inilah yang kedua yang harus menjadi pondasi keislaman kita. Ketundukan dan ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada selainnya. Kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan kita harus tunduk, maka kita tunduk. Dan apabila makhluk manapun memerintahkan kita melakukan sesuatu dan itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketundukan kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Dan Allah telah mengingatkan kita tentang sifat seorang mukmin. Apabila datang kepadanya seruan dari Allah dan Rasulnya, maka dia berkata, "Sami'na wa ata'na." Kami dengar dan kami taat. Dan juga Allah ingatkan, "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran." Idza qadallahu, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin. Tidak pantas bagi seorang laki-laki yang beriman maupun yang perempuan, apabila Allah telah menetapkan sesuatu untuk urusan mereka, lalu mereka mencari pilihan yang lain selain daripada apa yang telah Allah tetapkan. Jadi ini yang kedua, ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Inilah dua pondasi. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Fahada awthaku asasin assasal abdu alaihi bunyanahu wa bihasabihi ya'talil bina masya'a." Maka ini adalah pondasi yang paling kuat yang di atasnya seorang hamba membangun bangunan amalannya. Dan seberapa kuat pondasi kita, setinggi itu pula amalan atau bangunan amalan yang kita buat di atasnya. Subhanallah. Peringatan bagi kita, inilah yang terpenting dalam hidup kita. Mengenal Allah dengan pengenalan yang benar dan ketundukan kepadanya. Kemudian Syekh menjelaskan kepada kita, oleh karena itu di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sangat banyak yang menjelaskan kepada kita penguatan terhadap pondasi ini. Hampir setiap ayat kita baca selalu disebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahkan Al-Quran juga mengabarkan kepada kita bahwa inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk mentauhidkan Allah, dan tauhid kepada Allah mencakup dua macam tauhid. Yang pertama, tauhidul ma'rifati wal isbat, tauhid di dalam pengenalan dan penetapan. Yang kedua, tauhidul iradati wat talab, tauhid di dalam keinginan dan tujuan. Ini jemaah sekalian, istilah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah untuk menjelaskan makna tauhid. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan yang dimaksud Imam Ibnu Qayyim, tauhidul ma'rifah wal isbat, tauhid dalam pengenalan dan penetapan, mencakup keimanan terhadap rububiyah Allah serta nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang dimaksud dengan tauhid dalam keinginan dan tujuan adalah tauhid ibadah. Jadi tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, bahkan diciptakannya alam ini, diciptakannya makhluk seluruhnya, untuk hamba-hamba merealisasikan dua tauhid ini. Tauhid di dalam pengenalan dan penetapan mencakup rububiyah dan asma wa sifat, dan tauhid dalam keinginan dan tujuan, itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan dalilnya. Dalil yang menunjukkan bentuk tauhid yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi yang semisal dengan langit-langit itu. Jadi langit ada 7, bumi juga ada 7. Yatanazzalul amru bainahunna. Turunlah ketetapan Allah di antara langit-langit dan buminya. Maksudnya adalah ketetapan syariat Allah dan takdir Allah. Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui bahwasannya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dan bahwasannya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Surat At-Talaq ayat ke-12. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita agar kita mengenalnya dan menetapkan seperti yang Dia tetapkan. Itulah yang dimaksud tauhidul ma'rifah wal itsbat. Tauhid dalam pengenalan dan penetapan. Karena Allah telah mengenalkan dirinya kepada kita di dalam ayat-ayat-Nya yang mulia, agar kita mengenalnya dan menetapkan seperti yang Dia tetapkan. Maksudnya kita imani setiap perbuatan-perbuatan Allah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya yang Dia kabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka ini mencakup tauhid rububiyah dan tauhidul asma was sifat. Ini dalil bentuk tauhid yang pertama, tauhid dalam pengenalan dan penetapan. Kemudian dalil tauhid di dalam keinginan dan tujuan. Apa keinginan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Apa dalilnya? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Jemaah sekalian, inilah dua macam dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang dua bentuk tauhid. Dalil yang pertama, ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah, yang memperkenalkan kepada kita siapa Allah, apa perbuatan-perbuatannya, dan apa nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka ini mencakup tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, dan tauhidul asma wa sifat, mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian jenis ayat-ayat yang kedua yang menjelaskan kepada kita perintah beribadah kepada Allah, ajakan beribadah kepada-Nya, dan celaan terhadap ibadah kepada selain-Nya. Maka ini adalah tauhid di dalam keinginan dan tujuan. Maksudnya tauhid dalam ibadah, bahwasannya hanya Allah yang berhak untuk disembah. Iya. Kata Syekh, fil ula, pada ayat yang pertama, khalaqa lita'lamu. Allah katakan, makhluk itu diciptakan agar kalian mengetahui Allah, agar kalian mengenal Allah. Wa fi tsaniyah khalaqa lita'budu. Dan yang kedua, Allah menciptakan makhluk agar kalian beribadah hanya kepadanya. Jadi, perhatikan dua bentuk ayat ini. At-Talaq 12, Az-Zariyat 56. Yang pertama bentuknya adalah pengenalan terhadap Allah. Yang kedua, penjelasan tentang kewajiban kita kepadanya. Maka yang pertama agar kita mengenal Allah, yang kedua agar kita beribadah hanya kepadanya. Fattauhidu ilmun wa amalun. Maka tauhid itu hakikatnya adalah ilmu dan amal. Ilmu dengannya kita mengenal Allah, dan amal yaitu menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, mengapa kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah, mencakup ilmu dan amal. Ilmu mengenal Allah dan amal menyembah hanya kepadanya. Jadi ini permasalahan penting sekali. Ini tujuan kita diciptakan di muka bumi ini untuk belajar tentang Allah, untuk mengenal Allah, kemudian menyembah hanya kepadanya. Iya. Dan jemaah sekalian, yang kita pelajari di buku ini tentu bagian yang pertama lebih banyak. Dan alhamdulillah, saya lihat di jadwal ada pembahasan kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi, itulah pembahasan bagian yang keduanya. Bagaimana mengamalkan penyembahan kepada Allah. Iya. Jadi ini dua ilmu terpenting di dalam dua kitab ini. Pertama, ilmu untuk mengenal Allah di kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Yang kedua, ilmu bagaimana menyembah Allah. Itulah di kitab Tauhid. Kemudian untuk mendukung ilmu yang kedua, bagaimana menyembah Allah, maka kita pelajari juga kitab-kitab fikih. Bagaimana tata caranya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah ilmu-ilmu yang paling penting. Namun bagian yang pertama itulah yang difokuskan di dalam buku ini. Iya. Dan subhanallah jemaah sekalian, perintah untuk mengenal Allah, perintah untuk memiliki ilmu tentang Allah itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya Syekh menyebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka ketahuilah bahwasannya Allah maha perkasa lagi maha hikmah. Surat Al-Baqarah 209. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan ketahuilah bahwasannya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah 231. Perhatikan jemaah sekalian, ayat-ayat ini dimulai dengan i'lamu, ketahuilah. Kemudian apa yang hendak kita ketahui, nama-nama dan sifat Allah. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah bahwasannya Allah maha melihat, al-basir, terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah 233. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ghafurun halim, bahwasannya Allah memiliki nama ghafur serta halim. Al-Baqarah 235. Wa'lamu annallaha sami'un alim, dan ketahuilah bahwasannya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 244. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ghaniyun hamid, bahwasannya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Al-Baqarah 267. I'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasannya Allah sangat keras hukumannya, dan bahwasannya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka ketahuilah bahwasannya Allah dialah pelindung kalian, dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Al-Anfal ayat 40. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasannya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah 194. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, Dan ketahuilah bahwasannya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam diri-diri kalian, maka takutlah kepadanya. Surat Al-Baqarah 235. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasannya Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Surat Muhammad ayat ke-19. Dan masih banyak ayat lagi, kata Syekh, mendekati 30 ayat yang lafaznya mirip. Ketahuilah, berilmulah, milikilah ilmu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi pentingnya kita mempelajari ini telah diperintahkan dalam banyak sekali ayat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, ayat kursi adalah ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung banyak sekali nama-nama dan sifat-sifat Allah. Begitu pula surat Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia dalam Al-Quran, karena dalam surat Al-Fatihah terkandung nama-nama dan sifat Allah serta perbuatan-perbuatan Allah. Iya. Dan ini adalah yang terpenting yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Penjelasan tentang Allah melebihi penjelasan-penjelasan yang lain. Baik, jemaah sekalian, inilah bagian yang pertama. Bab yang pertama. Kita masuk bab yang kedua. Bab yang pertama tentang kedudukan yang tinggi, kedudukan yang sangat agung, memiliki ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentang keutamaan berilmu terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bab ini, Syekh menjelaskan kepada kita berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, itulah misi diutusnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah pembahasan di bab yang kedua. Penjelasan tentang keutamaan memiliki ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwasannya mengajarkan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah untuk mengenalkan Allah kepada hamba-hambanya adalah misi diutusnya para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Sebagaimana beliau menukil penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sawa'ikul Mursalah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya para nabi dan rasul diutus untuk menyampaikan tiga perkara. Para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam diutus kepada makhluk, kepada umat manusia seluruhnya untuk menyampaikan tiga perkara. Yang pertama, memperkenalkan kepada mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa mereka memperkenalkan Allah? Dengan menyampaikan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah itulah yang kita imani dalam Tauhid Rububiyah, seperti mencipta, menguasai dan mengatur alam ini. Jadi ini bagian yang pertama, ilmu yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Bagian yang kedua, untuk memperkenalkan kepada kita bagaimana cara agar kita sampai kepada Allah. Sebab kita adalah makhluk yang berjalan menuju Allah. Bagaimana caranya untuk sampai kepadanya, agar kita berjumpa dengannya? Caranya adalah dengan berzikir kepadanya, bersyukur, beribadah, yang mencakup kesempurnaan cinta kepadanya dan kesempurnaan ketundukan kepadanya. Ringkasnya adalah yang kedua, untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Jadi ini yang kedua. Tugas para nabi dan rasul adalah mengajarkan kepada kita kewajiban kita beribadah kepada Allah dan bagaimana cara beribadah kepadanya. Ini bagian yang kedua. Kemudian yang ketiga, menjelaskan kepada kita hasil yang akan kita dapatkan kalau kita sudah memiliki yang pertama dan kedua. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua beribadah kepadanya dengan cara seperti yang dia syariatkan. Maka apa hasilnya yang akan kita dapatkan? Surga yang penuh kenikmatan. Dan nikmatnya yang terbesar adalah melihat wajahnya. Inilah jemaah sekalian, tiga tugas para nabi dan rasul. Memperkenalkan kepada kita siapa Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, mengajarkan kepada kita kewajiban kita kepadanya dan bagaimana cara melakukannya. Yaitu beribadah kepada Allah, itulah kewajiban kita, dan bagaimana caranya diajarkan oleh para nabi dan rasul. Makanya enggak boleh kita mengada-ada dalam agama. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita bukan sekedar untuk memberitahu inilah Allah, beribadahlah kepadanya. Tapi beliau juga ditugaskan untuk mengajarkan begini cara beribadah kepadanya. Enggak boleh kita buat-buat sendiri. Kemudian yang ketiga, para nabi dan rasul menjelaskan kepada kita hasil yang akan kita dapatkan apabila kita melakukan yang pertama dan kedua, yaitu surga Allah yang penuh kenikmatan dan puncaknya adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah pentingnya mempelajari ilmu yang mulia ini. Ini adalah ilmu yang Allah tugaskan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam untuk mengajarkannya kepada seluruh umat. Iya. Kemudian beliau juga menukil penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Jala'ul Afham secara khusus tentang nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau penjelasan tadi mencakup seluruh para nabi dan rasul. Tetapi di sini beliau juga menekankan kepada kita tentang nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya beliau telah memberikan kepada umat manusia ini pengajaran yang terbaik, yang terang benderang, yang mudah dipahami, yang tidak ada padanya keraguan, kesamaran. Jelas sekali ajaran beliau. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan, "Qad taraktukum 'alal bayda lailaha ka nahariha. La yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh, aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Malamnya bagaikan siangnya, tidak ada yang berpaling darinya kecuali dia pasti celaka, yaitu tersesat. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi betapa jelasnya ajaran beliau, maka beliau memberi perumpamaan kepada kita, ajaran Nabi Muhammad SAW itu seperti sesuatu yang putih yang malamnya bagaikan siangnya. Artinya sangat jelas, enggak ada yang tersembunyi. Tapi ada sebagian golongan mengklaim, kami punya tarekat tersendiri, ajaran kami khusus, diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar atau kepada Umar atau kepada Uthman atau kepada Ali, kemudian diwariskan turun-temurun sampai kepada kami. Kemudian mulai mereka buat sanad. Ya, sanadnya dia buat sendiri. Mengada-ada. Jamaah sekalian, bukan seperti itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasul enggak ada yang tersembunyi, baik tersembunyi untuk semua umat atau sebagian umat, tidak. Semuanya jelas. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi ayyadulla ummatahu 'ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum 'an syarrin ma ya'lamuhu lahum." Tidak seorang nabi pun yang Allah utus kecuali wajib atasnya menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui dan melarang mereka kejelekan yang dia ketahui. Jadi semua umat, enggak ada yang disembunyikan, enggak ada yang dikhususkan untuk sebagian umat dan tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Makanya di masa Ali bin Abi Thalib, orang-orang Syiah menghembuskan isu bahwa Ali menerima ajaran khusus atau wasiat khusus. Maka ada salah seorang murid Ali yang bernama Tufail rahimahullah, beliau bertanya, benarkah ada wasiat khusus yang Nabi SAW berikan kepada engkau yang tidak diberikan kepada orang lain? Mendengar itu Ali marah, Ali bin Abi Thalib marah, dan beliau tegaskan, tidak ada wasiat-wasiat khusus. Artinya agama ini untuk seluruh umat, tidak diberikan kepada sebagian saja, yang lain tidak mendapatkannya. Terang, jelas, enggak ada yang tersembunyi. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru minhu ilman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dan tidaklah ada seekor burung kecil yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan ilmunya tentang itu. Kemudian beliau menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satu pun ajaran yang dapat mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Subhanallah, sempurna, semua sudah dijelaskan dan tidak mengandung kekurangan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, berbuat bid'ah di dalam agama sangat tercela. Nabi Muhammad SAW sudah berjuang untuk mengajarkan kepada kita semua kebaikan. Kok ada orang yang mengatakan, ini ada kebaikan, Nabi belum ajarkan. Berani benar dia. Lancang sekali. Itu sama saja dia mengatakan, Nabi tidak becus bertugas sebagai Rasul. Buktinya ada kebaikan yang beliau belum ajarkan. Makanya, Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, orang yang berbuat bid'ah itu sama saja dia mengatakan Nabi Muhammad SAW pengkhianat, tidak amanah terhadap tugasnya sebagai Rasul yang seharusnya beliau menyampaikan semua kebaikan. Ternyata ada kebaikan yang belum beliau sampaikan. Buktinya ini bid'ah tapi hasanah. Bid'ah belum Nabi ajarkan tapi baik. Ternyata masih ada kebaikan yang belum beliau ajarkan. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Li'anna Allah ta'ala yakul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan." Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam lalu dia mengatakan itu adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bukan bid'ah yang sesat, maka seakan dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati tugas kerasulannya. Sebab Allah telah berfirman, hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Seharusnya kalau sudah sempurna, semuanya juga sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Ternyata ada yang mengklaim, ini ada kebaikan lain yang Nabi SAW belum ajarkan. Padahal Allah telah nyatakan, agama ini sudah sempurna. Makanya kata Imam Malik, di hari Nabi Muhammad SAW hidup, ketika agama sudah disempurnakan dan sesuatu itu bukan bagian dari ajaran agama, maka pada hari ini pun tidak akan pernah menjadi bagian dari ajaran agama. Jadi jemaah sekalian, itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jelas, tidak ada kesamaran, lengkap, sempurna, dan seluruhnya adalah kebaikan, tidak mengandung kekurangan, tidak pula mengandung keburukan sedikitpun. Iya. Apa pentingnya beliau menjelaskan hal ini? Agar kita paham agama ini lengkap sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Makanya dalam buku-buku fikih kita pelajari petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita buang hajat, bagaimana adab makan dan minum, adab masuk keluar rumah, sampai hubungan suami istri, adab di atas ranjang, dalam WC, semuanya. Maka tidak mungkin kalau dalam urusan-urusan seperti itu dijelaskan begitu detail, lalu untuk mengenal Allah tidak dijelaskan lebih detail. Pasti untuk mengenal Allah lebih tinggi lagi, lebih detail lagi, lebih banyak lagi penjelasannya. Tapi banyak orang sibuk mempelajari fikih, bagaimana dia masuk WC, keluar WC, bagaimana dia makan, bagaimana dia minum. Namun fikih yang tertinggi ini, fikih al-asma'ul husna dan as-sifatul ula, dia tidak terlalu bersemangat untuk mempelajarinya. Iya. Jadi inilah ilmu terpenting yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka kita harus lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu yang mulia ini. Iya. Kemudian di bab ini juga ada satu nukilan yang sangat penting dari tafsir Ibnu Katsir tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya kata Allah, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Surat Fatir ayat ke-28. Maka Imam Nukathir rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna ayat ini. Ayat innama yakhshahu haqqa khasyatihil ulama al-arifuna bihi. Makna ayat ini adalah bahwasannya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah ulama, yaitu orang-orang yang mengenal Allah. Jadi ini yang dimaksud dengan ulama di sini. Dan ini kategori ulama, pengenalan terhadap Allah yang memunculkan rasa takut kepadanya. Inilah kategori ulama yang Allah jelaskan dalam surat Fatir ayat ke-28. Pengenalan kepada Allah yang memunculkan rasa takut kepadanya. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil 'azimil 'alimil mawsufi bi sifatil kamalil man'ut bil asma'il husna kullama kanatil ma'rifatu bihi atam wal ilma wal ilmu bihi akmal kanatil khasyya lahu a'zam wa akthar. Subhanallah, luar biasa ucapan Imam Ibnu Katsir ini. Kata beliau, sebab setiap kali pengenalan kita kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung, Al-Alim yang Maha Berilmu, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan memiliki nama-nama yang Maha Indah, maka setiap kali pengenalan kita kepadanya semakin sempurna dan ilmu kita tentangnya semakin baik, maka rasa takut kepadanya juga semakin besar dan semakin banyak. Maksudnya apa, jemaah sekalian? Jelas. Semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin takut kepadanya. Kenapa orang itu gak takut-takutnya berbuat dosa? Karena dia gak kenal Allah. Kenapa dia malas beribadah? Karena dia tidak kenal Allah, atau sedikit pengenalannya kepada Allah. Maka semakin seseorang mengenal Allah, semakin semangat dia mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya, larangan Allah. Kenapa? Semakin kuat rasa cinta, rasa takut, dan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita masuk bab yang ketiga. Bab yang ketiga dalam kitab ini juga masih menjelaskan tentang keutamaan kita memiliki ilmu dan keutamaan kita mempelajari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Penulis hafizahullah ta'ala menjelaskan di dalam bab ini bahwasanya inilah ilmu yang paling penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena dengan ilmu inilah kita akan menggapai kebaikan hidup. Seluruh kebaikan hidup berasal dari ilmu ini. Seluruh kebaikan hidup berasal dari ilmu yang paling mulia ini. Berikut saya nukilkan ucapan penulis yang sangat indah. Juga nukilan dari Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Kata beliau, fa inna hayatal insan bi hayati qalbihi wa ruhihi. Sesungguhnya kehidupan seseorang adalah dengan kehidupan hatinya dan ruhnya. Apa artinya jemaah sekalian? Inilah inti kehidupan kita. Inilah inti kebahagiaan kita. Kehidupan dan kebahagiaan hati serta ruh, bukan fisik. Maka aneh kalau kita lebih memperhatikan fisik kita. Dikasih makan yang bergizi, dilatih, bolak-balik ke tempat fitness, dijaga baik-baik, di make up. Tetapi perhatian kita kepada kehidupan hati kita dan ruh kita lebih sedikit. Subhanallah. Usaha kita untuk menjaga fisik kita, bekerja mencari nafkah untuk memberi makan kepada fisik kita, untuk kehidupan fisik kita, ternyata lebih banyak dibandingkan usaha kita untuk kehidupan hati kita dan ruh kita. Padahal itulah hakikat kehidupan. Wala hayata liqalbihi, dan tidak ada kehidupan bagi hati illa bima'rifati fatirihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wahdah, kecuali dengan mengenal penciptanya, mencintainya dan beribadah hanya kepadanya. Wal iba wal inaba ilaihi wa tuma'nina bidzikrihi wal uns biqurbihi. Demikian pula, tidak ada kehidupan bagi hati kecuali dengan selalu kembali kepada Allah, merasa tenang dengan mengingatnya, dan nyaman ketika dekat kepadanya. وَمَنْ فَقَدَ هَذِهِ الْحَيَاةِ فَقَدَ الْخَيْرِ كُلَّهُ. Maka barang siapa yang kehilangan kehidupan hati ini, maka hilang seluruh kebaikan dirinya. Subhanallah jemaah sekalian, ini benar-benar peringatan bagi kita. Inilah sumber kehidupan hati kita, yaitu pengenalan kepada Allah dan beribadah kepadanya. Kalau ini hilang, maka hati kita mati. Hilang kehidupan hati kita, menjadi mati. Lebih baik mati fisik kita daripada mati hati kita. Iya. Kemudian Syekh juga menjelaskan betapa kasihannya orang yang tidak mengenal Allah dan tidak beribadah kepadanya, sampai dia berpisah dengan kehidupan dunia ini. Dan apa yang terjadi padanya ketika dia berpisah dengan kehidupan dunia ini? Kata Syekh, "Fayakhruju minal hayati wa ma dzaqa athyab ma fiha." Dia pun keluar dari kehidupan, pergi meninggalkan dunia ini, dan dia belum pernah merasakan yang paling manis di dunia ini, yang paling indah dan paling baik di dunia ini. Wa yughadiru ad-dunya wa huwa mahrumun min ahsani maladhiha. Dia pergi meninggalkan kehidupan dunia dan dia tidak merasakan salah satu bentuk kelezatan dunia yang paling baik. Apa itu jemaah sekalian? Kelezatan hidup di dunia yang paling baik. Kata Syekh, "Fa innal ladzata tammah wal farha was surura wa tayyibal 'aysha wan na'imah innama huwa fi ma'rifatillahi wa tauhidih." Sesungguhnya kelezatan yang sempurna, kesenangan dan kebahagiaan, serta kebaikan hidup dan kenikmatan, itu hanyalah di dalam pengenalan terhadap Allah dan mentauhidkannya. Wal uns bihi wasyauq ila liqa'i. Demikian pula dalam kenyamanan mendekat kepada Allah dan kerinduan untuk berjumpa dengannya. Inilah jemaah sekalian kelezatan yang sempurna yang dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang tidak mengenal Allah, enggak mungkin dia sampai pada kelezatan yang sempurna ini. Iya. Beliau juga menyebutkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dari ucapan sebagian salaf. Para ulama salaf dahulu berkata, "Masakinu ahli dunya kharaju minha wa ma dzaqu athyaba ma fiha." Orang-orang miskinnya penduduk dunia. Orang miskin di sini maksudnya bukan orang fakir, orang-orang yang paling pantas dikasihani. Walaupun mereka orang kaya, tapi kasihan hidup mereka. Mereka keluar dari kehidupan dunia ini dan mereka belum merasakan yang paling baik di dunia ini, yang paling lezat, yang paling nikmat, yang paling indah. Kemudian beliau ditanya, "Wa ma athyabu ma fiha?" Apa sih yang paling baik di kehidupan dunia ini? Qala, "Ma'rifatullahi wa mahabbatuhu wal uns bi qurbihi wasyauq ila liqa'ihi." Yang terbaik dalam kehidupan dunia kita adalah mengenal Allah, mencintainya, nyaman dekat dengannya, dan rindu berjumpa dengannya. Inilah jemaah sekalian sebenarnya yang terbaik dalam hidup ini, yang paling indah, yang paling nikmat, yang paling lezat. Pertanyaannya, sudahkah kita merasakannya? Kenyataannya banyak orang yang paling nikmat bagi dia naik di atas mobilnya yang mahal. Yang paling enak bagi dia jalan-jalan ke luar negeri, menginap di hotel mewah. Itu kan banyak orang merasakan itulah kenikmatan. Maka kata para ulama salaf, mereka itu adalah masakinu ahli dunia. Orang-orang miskin penduduknya dunia ini. Maksudnya yang paling pantas dikasihani. Kasihan sekali. Dia mengira itu adalah yang terindah bagi hidupnya. Padahal yang terindah bukan itu. Mengenal Allah, mencintainya, merasa nyaman ketika dekat kepadanya, dan rindu berjumpa dengannya. Iya. Ini jemaah sekalian, ringkasan pembahasan bab yang ketiga. Kita masuk bab yang keempat, bagian akhir yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Lihat dulu pertanyaannya banyak enggak? Pertanyaan lumayan banyak kayaknya nih. Bab 4 kelihatan masih banyak. Ada 8 poin. Tapi insyaallah kita ringkas saja, cukup waktu insyaallah. Jemaah sekalian, bab yang keempat, penulis rahimahullahu taala memberikan ringkasan dari pembahasan sebelumnya. 8 poin yang menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu yang agung ini. Yang pertama, ini adalah ilmu yang paling penting dipelajari, ilmu yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling wajib. Sebab ini adalah ilmu tentang Allah, zat yang paling agung, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya yang terdapat di dalam kitab yang paling mulia, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan mengenal Allah dan berilmu tentangnya akan mengantarkan kita mencintainya, mengagungkannya, memuliakannya, takut kepadanya, berharap rahmatnya, mengikhlaskan amalan kita kepadanya. Ini jemaah sekalian, amalan-amalan hati yang menjadi penentu sah dan tidaknya amalan zahir, atau sedikit maupun banyaknya pahala yang kita dapatkan dari amalan zahir, yaitu cinta kepada Allah, pengagungan, pemuliaan, rasa takut, pengharapan dan keikhlasan. Maka ini semuanya didapat dari mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, amalan-amalan hati ini semakin kokoh. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasannya Allah mencintai nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan mencintai pengaruh yang muncul dari keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Kalau begitu, hendaklah kita pelajari nama-nama dan sifat Allah, dan hendaklah pengaruhnya muncul dalam hidup kita. Iya. Contohnya, Allah Jamilun, yuhibbul jamal. Allah memiliki nama yang maha indah, mencintai keindahan. Maka kita pun selalu berakhlak dengan akhlak yang indah. Allah Alimun, yang maha berilmu. Yuhibbul ulama, mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang berilmu. Maka kita pun mencintai para ulama, dan kita berusaha menjadi orang-orang yang berilmu dengan menuntut ilmu. Allah Jawadun, yuhibbul jawad, yuhibbul ajwad. Allah yang maha pemurah, suka memberi. Allah mencintai orang-orang yang dermawan. Maka kita pun berusaha menjadi orang-orang yang dermawan. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Pentingnya mengenal Allah agar memberikan pengaruh dalam hidup kita. Allah maha mendengar, hati-hati kita bicara. Allah maha melihat, hati-hati kita bertindak. Begitu, harus memberikan pengaruh dalam hidup kita. Ini pentingnya. Kemudian yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dan menganugerahkan apa yang ada di langit maupun di bumi untuk makhluk. Allah jadikan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi menjadi rezeki bagi makhluk. Untuk apa semua itu? Agar kita mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Inilah yang keempat, pentingnya mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang kelima, mempelajari tentang Allah bagian dari pelajaran rukun iman yang pertama. Mengenal Allah subhanahu, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara beriman kepadanya? Harus mengenalnya terlebih dahulu. Semakin kuat pengenalan kita kepadanya, maka semakin besar pula keimanan kita kepadanya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, bahwasannya ilmu tentang Allah adalah pangkal segala kebaikan. Ilmu tentang Allah, pangkal segala kebaikan. Dan semua ketetapan Allah itu adalah konsekuensi dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Contohnya nama Allah Al-Hakim yang maha hikmah. Dan Allah punya sifat hikmah. Maka seluruh ketetapan Allah, baik ketetapan syar'i maupun ketetapan takdir Allah, pastilah mengandung hikmah. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, mengenal Allah, mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya adalah perniagaan yang menguntungkan. Gak ada rugi sama sekali. Kita belajar ilmu ini, kita sudah dapat pahala besar. Belum lagi pengaruh dari mempelajari ilmu ini. Iman kita semakin kuat, amalan kita semakin baik. Makin besar pula pahala kita. Belum pula kita amalkan, baru kita pelajari, sudah dapat pahala besar kita. Bahkan baru niat dari rumah untuk pergi belajar, sudah dapat pahala. Ketika kita keluar dari rumah, para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya untuk kita lalui. Ketika kita sampai di majelis ilmu, para malaikat meliputi kita dan mendoakan kita. Belum pula kita amalkan. Jadi ini perniagaan yang tidak sama sekali merugi. Hanya ada untungnya saja. Kecuali sampai di majelis ilmu tidur. Ya, rugi besar. Ya. Tapi yang lebih parah lagi, ngajak ngomong orang yang lagi mau belajar. Ya. Atau sibuk dengan HP, lihat WhatsApp, lihat medsos. Ya. Ini rugi ini namanya. Enggak untung, rugi dia. Rugi besar. Ya. Dan di antara keuntungannya kata Syekh adalah ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kelapangan dada. Itu di dunia. Ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan jiwa, dada yang lapang. Dan di akhirat masuk ke dalam surga Firdaus. Iya. Itulah apa namanya? Perniagaan yang tidak merugi sama sekali. Yang kedelapan, ini yang terakhir. Pengenalan kita terhadap nama-nama dan sifat Allah adalah penjaga dari penyimpangan, kesesatan, ketergelinciran, dan pintu-pintu yang mengantarkan ke sana. Jadi jemaah sekalian, ini adalah penjaga dalam diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini juga sangat penting dalam hidup kita. Agar kita tidak terjerumus, agar kita semakin jauh dari perbuatan-perbuatan dosa, maka kunci utamanya adalah mengenal Allah. Ilmu yang kita miliki tentang Allah, itu adalah penjaga kita, pengingat kita dari kesesatan, ketergelinciran, dan perbuatan-perbuatan dosa. Begitu pula membantu kita untuk sabar, membantu kita untuk tetap kuat dan lebih istiqamah, dan lebih cinta, lebih semangat untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, serta menjauh dari perbuatan kemaksiatan. Begitu pula sabar menghadapi berbagai macam musibah dan malapetaka yang menimpa hidup kita. Mengenal Allah itu akan menjadi faktor terbesar membantu kita melakukan semua itu. Iya. Alhamdulillah, inilah jemaah sekalian ringkasan 4 bab yang menjelaskan kepada kita keutamaan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, wabillahi taufik. Bagaimana menjaga sholat kita agar tetap fokus? Nomor satu, itulah yang kita bahas tadi. Itu yang pertama. Mengenal Allah agar kuat keimanan kita kepadanya. Agar semakin kuat rasa takut, cinta, dan pengharapan kepadanya. Itulah faktor terbesar agar sholat kita khusyuk. Yang kedua jemaah sekalian, pahami bacaan-bacaan dan zikir-zikir yang kita ucapkan dalam sholat. Kalau kita gak paham, sulit untuk khusyuk. Pahami, kemudian berikutnya hadirkan hati tatkala membacanya. Jangan hanya ucapan lisan, hati tidak ikut hadir di dalamnya. Maka kita gak akan fokus. Kemudian yang berikutnya, singkirkan hal-hal yang dapat merusak kekhusyukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita sholat kalau makanan sudah dihidangkan atau sedang menahan buang hajat. Seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la salata fi hadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan dan ketika seseorang menahan dua kotoran, kotoran untuk bagian depan dan belakang, atau menahan buang angin. Iya. Jadi singkirkan hal-hal yang membuat kita tidak fokus. Dan kalau kita sedang lapar dan makanan sudah dihidangkan, kita makan dulu. Kecuali kalau enggak ada nafsu makan sama sekali, ya tidak masalah. Iya. Begitu pula kita hindarkan di tempat sholat kita dan juga pakaian yang kita gunakan untuk sholat ada motif-motif, gambar-gambar, ini bisa merusak kekhusyukan. Iya. Jadi kalau pakai sajadah, carilah sajadah yang polos. Iya, jangan yang bergambar-gambar, yang bermotif-motif. Ini bisa merusak kekhusyukan. Bahkan Nabi SAW pernah terganggu kekhusyukan beliau gara-gara beliau pakai sebuah pakaian dihadiahkan seorang sahabat. Maka habis sholat, Nabi SAW memerintahkan, tolong baju ini antarkan kembali kepadanya, minta ditukar. Minta ditukar dengan yang lain. Jangan baju seperti ini. Padahal itu cuma garis-garis saja. Apalagi kalau ada berbagai macam gambar atau ada tulisan. Kadang tulisannya lucu-lucu lagi. Ya. Dan yang lebih besar lagi bahayanya kalau mengganggu orang. Ya, tulisannya di belakang punggungnya. Dia enggak terganggu. Orang di belakang membaca, you crazy. Ya. Atau macam-macam tulisan yang bikin orang ketawa, bikin orang terganggu. Jadi ini enggak patut. Ya. Maka kita hindarkan yang seperti ini. Ya. Ini kalau sudah jadi masjid beneran, ini bagus enggak seperti ini karpetnya. Ya. Bagusnya, apa namanya? Polos. Ya. Juga hiasan-hiasan di dinding masjid yang sering kita lihat, banyak kaligrafi-kaligrafi, itu juga merusak. Bisa merusak kekhusyukan kita. Ya. Kadang tulisan kaligrafi kita baca apa yang dia tulis ini. Ya. Kita berusaha baca tulisannya sudah melingkar-lingkar. Ya. Entah itu masih sesuai kaidah bahasa Arab atau tidak. Sulit sekali dibaca. Ya. Dan juga itu tidak ada gunanya, membuang-buang uang saja. Ya. Jadi singkirkan hal-hal yang bisa merusak kekhusyukan kita. Apapun itu. Ya. Wallahu'alam. Saya baru mengenal sunnah. Di tempat saya, Asmaul Husna dibaca berjamaah di pengeras suara. Dan bacaan najam lainnya sebelum mulai mengaji. Adakah contohnya yang demikian, Ustaz? Mohon pencerahannya. Tidak ada contoh sedikit pun dari Nabi SAW dan para sahabat membaca zikir atau nama-nama Allah dengan cara berjamaah. Tidak sehabis sholat, tidak sebelum sholat, tidak pula di kesempatan yang lain. Berzikir berjamaah atau membaca seperti ini secara berjamaah, itu termasuk mengada-ada dalam agama. Tidak ada contoh dari Nabi SAW dan para sahabat. Apalagi kalau yang dia baca enggak jelas. Ya, apa yang dia baca? Zikir-zikir yang dia buat sendiri, lafaz-lafaz yang mereka ciptakan sendiri, atau salawat-salawat yang mereka ada-adakan tanpa berdasarkan dalil. Maka ini lebih parah lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Apakah penempatan nama Asmaul Husna ada urutannya? Karena sebelumnya saya pernah dengar dan diajarkan dimulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan seterusnya. Tetapi di buku lain dimulai dari Allah, Ilah, Ar-Rabb, dan seterusnya. Jemaah sekalian, di kitab ini juga Syekh menjelaskan, tidak ada, ada bab khusus yang menjelaskan tentang ini, bahwasannya tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah terdapat dalam satu hadis atau satu ayat. Jadi dia terpisah di dalam banyak ayat dan banyak hadis. Maka enggak akan kita dapatkan urutan ini. Enggak akan kita dapatkan urutan ini karena tidak ada satu hadis pun atau satu ayat pun yang menjelaskan di dalamnya secara keseluruhan sesuai dengan urutannya. Namun tidak diragukan lagi, lafaz Allah, nama Allah itu sendiri adalah itulah nomor satunya. Nama Allah dengan lafaz Allah yang diistilahkan dengan para ulama dengan lafzul jalalah, lafaz kemuliaan, itulah asal dari semua nama-nama Allah yang lain. Ya, itu yang menjadi yang pondasinya yang paling utama. Iya. Tapi hadis secara keseluruhan menjelaskan tentang seluruh nama-nama Allah itu tidak ada yang sahih. Ada satu hadis riwayat Tirmidzi, tapi hadisnya dhaif. Iya. Dan itulah yang menjadi acuan cetakan mushaf di sebagian negeri. Termasuk di Indonesia banyak saya lihat di mushaf Al-Quran yang mereka cetak, itu kan di bagian setelah halaman sampul, di bagian dalam halaman pertama dan bagian akhirnya, itu kan ada nama-nama dan sifat Allah, ya kan? Nah, itu berasal dari hadis yang dhaif. Dan ada sebagian, memang kebanyakan di situ betul nama Allah. Cuman ada sebagian yang ternyata bukan nama Allah karena tidak ditetapkan dengan ayat atau hadis yang sahih. Iya. Makanya insyaallah secara rinci akan kita pelajari satu persatu dalam buku ini. Mana itu nama Allah, sifat-sifatnya, dan mana dalil-dalilnya. Dijelaskan secara rinci oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Iya. Jemaah sekalian, ini ada satu pertanyaan lagi. Mungkin jawabannya kita tunda di kesempatan lainnya karena satu pertimbangan tertentu. Ini saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.